Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين Pemirsa Batu TV kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita panjang umur, kesehatan, hingga kita dapat masuk bulan yang mulia, bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan kucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang barang siapa melakukan puasa di bulan tersebut, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, Man shoma Ramadhan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadhan imanan, yang betul-betul berdasarkan dari iman kepada Allah, yang betul-betul berdasarkan keyakinan kepada Allah, berharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban ikhlas, bukan karena untuk mendapatkan posisi di sisi manusia, bukan juga untuk menginginkan keinginan duniawiyah, wufirallahu min dambihi ma taqaddama wa ma ta'akhar. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari yang kemarin ataupun yang sampai yang akan datang. Maka dari itu, gunakan saat dan waktu di bulan Ramadan ini untuk menikmati puasa kita. Karena sesungguhnya puasa itu kenikmatan. Sebagaimana Rasul mengatakan, Summu tasihu, puasalah kalian, niscaya kau akan sehat. Puasa mempunyai faedah duniawiyah dan ukhrawiyah. Di dunia kita akan nikmat dengan puasa. Jasad kita semakin sehat, dan di akhirat kita pun juga akan mendapatkan kenikmatan pertemuan dengan Allah. Dengan itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwa lisa'imi farhatan, untuk yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama, yang farhah yang pertama, inda iftarihi, ketika dia itu berbuka. Ketika dia berbuka bergembira karena kenikmatan sehat, kenikmatan kekuatan yang Allah berikan, alhamdulillah diberi kenikmatan sehat dan kekuatan hingga sekarang bisa untuk berbuka. Bukan maknanya bergembira dengan berbuka karena makanan yang dia lahap, yang akan dia makan, salah. Akan tetapi kenikmatan, karena kenikmatan kesehatan yang Allah berikan. Kalau kita enggak mendapatkan taufik dari Allah, kalau kita enggak mendapatkan ma'unah dari Allah, mana bisa kita berpuasa? Coba kalau kita diberi sakit oleh Allah, mampukah kita bergembira ketika kita berbuka? Enggak mampu. Kesehatan inilah kenikmatan yang membuat kita bergembira. Kemudian kenikmatan sehat itulah yang membuat kita nikmat makan ketika kita berbuka. Dan ada kegembiraan setelanjutnya yang lebih indah dari kegembiraan itu, wa inda liqa'i rabbih. Adalah kenikmatan ketika bertemu dengan Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyambut mereka orang-orang yang ahli puasa ketika dalam kehidupannya di dunia. Bahkan di surga pun ada satu pintu yang disebut Rayyan bagi mereka yang melakukan ibadah puasa, baik di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Maka itu, wahai umat Islam, segenap kaum muslimin dan muslimat, nikmati keindahan puasa dan kenikmatan puasa ini dengan kita selalu bergembira. Jangan mengeluh apabila kita puasa. Barang siapa yang mengeluh ketika dia berpuasa, seakan-akan dia tidak merasakan kenikmatan dalam berpuasa itu dan kegembiraan dalam puasa tersebut. Memang kita lapar, memang kita haus, tapi jangan ungkapkan lapar kita dan haus itu kepada orang, seakan-akan kita berat melakukan ibadah ini. Gembira, ini demi kemaslahatan kita, ini untuk kebaikan kita. Saya ingatkan sekali lagi, wahai umat Islam, segenap muslimin dan muslimat, janganlah sekali-kali kita mengeluh dengan lapar kita. Jangan kita mengeluh dengan hausnya kita. Jangan kita mengeluh dengan apa yang dilarang di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya semua apa amal ibadah yang kita lakukan itu demi kebaikan kita di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Semoga ibadah kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang paling baik dan paling diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi kekuatan bagi kita zahir dan batin untuk bisa menjalani bulan puasa di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.